كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فضل من رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan kita masih membaca pada bab Al-Julus ala As-Sarir, bab duduk-duduk di atas tempat tidur. قال الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البردسبة البخاري رحمه الله عن خالد بن دينار، خالد بن دينار أبو خلدة رحمه الله dari أبو Khaldah, Khalid ibn Dinar yang semoga Allah merahmatinya, seorang tabi'in yang mulia. Sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa ma'al hakam amirin bil Basrati, dalam keadaan beliau bersama Al-Hakam, seorang pemimpin di provinsi Basrah, di kota Basrah radhiyallahu ta'ala anhu, al-Sariri, dan beliau ketika itu duduk di atas ranjang. Beliau menyampaikan sebuah hadis. Yaqulu, kata Anas radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-harru, apabila cuaca sangat panas, abroda bis sholati, maka beliau menunggu dingin dalam menjalankan sholat, yakni sholat duhur. Wa idza kana al-bardu bakara bis sholati, dan apabila ada hawa dingin, datang hawa dingin, maka beliau menyegerakan sholat, yakni ketika sholat subuh. Maka beliau menyegerakan sholat berjamaah di awal waktu, karena untuk mengantisipasi cuaca yang ekstrim. Khatalimana azinallahu yakum, hadis ini disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu dalam keadaan Anas radhiyallahu anhu duduk-duduk di atas ranjang. Duduk-duduk di atas tempat tidur bersama Amir kota Basrah. Apa ya? Gubernur atau ibu kota atau kota Basrah. Sampai sekarang ya, Basrah ini termasuk kota yang bersejarah di Irak. Dan Irak ini termasuk negeri yang menyimpan banyak sejarah kejayaan kaum muslimin di masa lalu. Anas radhiyallahu anhu di kota Basrah duduk-duduk bersama Amir, ya, di atas ranjang. dan duduknya seorang sahabat yang mulia tentunya tidak dibiarkan berlalu waktu begitu saja, kecuali di sana disampaikan ilmu, disampaikan ilmu. Sehingga Khalid bin Dinar rahimahullah menyampaikan hadis ini. Ya, mendengar dari Anas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, atau dulu Rasulullah alaihi salatu wasalam, idza kanal harru, apabila cuacanya sangat panas, abroda bis salati. Beliau nunggu dingin diakhirkan. Ya, yakni ketika salat zuhur. Ketika salat zuhur. Dalam riwayat yang lainnya, idza shtaddal harru fa abridu bis salati. Kalau panas di waktu zuhur itu sangat terik ya. Sampai dalam satu riwayat apa? Hatta la yastati'u ahadun minna an yumakkina jabhatah basata ya saubahu fasajada alaihi. Sampai salah seorang dari kami itu enggak bisa sujud menempelkan jidatnya di lantai. Ya, jadi lantainya sangat terik, panas. Enggak bisa untuk menempelkan jidat, sakit. Kalau tangan masih mampu, kalau lutut masih mampu, kalau ujung jari-jari kaki, telapak kaki masih bisa. Tapi kalau muka, jidat, itu kulitnya lebih sensitif, lebih tipis. Sehingga enggak bisa untuk sujud, saking panasnya. Maka apa yang dilakukan? Basato saubah. Dia membentangkan pakaiannya. Ya, kain yang dibawa dibentangkan, fasajada alaihi, dan dia sujud di atasnya. Nah, ini tatkala apa? Cuacanya sangat ekstrim sekali. Sehingga para sahabat dulu kalau sholat, ya, sudah ditunda sholatnya oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi sisa-sisa panas yang ada di lantai itu masih terasa. Ya, sisa-sisa panas yang ada di lantai masih terasa. Sehingga para sahabat membentangkan bajunya. Ya, dan bajunya para sahabat, ya, barakallahu fikum, itu begitu sederhana. Rida bagian atas, izar, sarung bagian bawah. Ya, jadi untuk bersujud tidak mampu kecuali setelah dialas. Ya, itu pun setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam menunda waktu zuhur. Ya, fa'abridu bisholah. Rasulullah SAW memerintahkan, hendaknya kalian menunda sholat sampai dingin. Ya, sudah ditunda sholatnya, tapi lantainya masih tetap dingin, masih panas. Sehingga kadang para sahabat meletakkan kain-kain untuk sajadah mereka. Nah, jadi enggak mengapa memakai sajadah di kala hajat. Ya, seperti di zaman sekarang lagi ada pandemi seperti ini. Ya, di antara salah satu asbab pencegahan selain menggunakan masker adalah sholat menggunakan sajadah. Sehingga tempat kita menempelkan hidung kita, mata kita, dan seterusnya, itu tempat yang memang sudah dikhususkan untuk kita. Ya, bukan tempat sujud bekasnya kaum muslimin yang lainnya, khawatir saja. Ya, menurut para ahli, ini bisa berpotensi untuk terjadi penularan. Sehingga dianjurkan pakai sajadah oleh pemerintah. Ya, kita diperintahkan dalam hal ma'ruf seperti ini, ya kita nurut. Ya, terlebih ketika ada hajat, enggak apa-apa pakai sajadah. Seperti lagi panas, terik, atau dingin, ekstrim. Sehingga kalau kaki kita nempel di lantai sangat dingin, jidat kita nempel di lantai sangat dingin, lepas pakai sajadah. Yang penting sajadahnya, ya, jangan yang bergambar, yang mengganggu pandangan. Pernah Rasulullah SAW memakai kain, memakai baju yang dihadiahkan kepada beliau oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ya. Tapi bajunya tadi bermotif bergambar. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memulangkan hadiah tersebut ditukar. Ya, idhabu ya bi khamisati hadhi ila Abi Sufyan. Ya. Pergilah kalian membawa baju khamisah ini yang saya dihadiahi ya oleh Abu Sufyan, kembalikan kepada Abu Sufyan. Ya, fa'tuni bi'ambijaniyati. Ya. Dan kemarikan, mintakan kepadaku baju ambijaniyah. Baju ambijaniyah yang baju yang belalang disebab tentunya yang tidak bermotif. Yang polos atau yang sederhana, kalaupun ada motif labas yang sederhana. Adapun baju yang pertama, khamisah. Kenapa dipulangkan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innaha alhatni an salati. Karena tadi sejadah tadi Karena pakaian saya tadi ya, khamisah yang dikasih oleh Abu Sufyan tadi itu alhatni an salati. Melalaikan saya dari salat saya. Membuat lalai. Ya. Gambarnya sangat banyak beragam. Sehingga para ulama menasihatkan kepada kita kalau pakai sejadah yang polos. Demikian juga karpet di masjid ya yang jangan banyak motif. Ya, demikian juga lantai di masjid usahakan ya jangan bermotif agar tidak mengganggu kita tatkala sholat. Barakallahu fikum. Jadi kembali ke sini, kalau pakai sejadah dan yang lainnya hukumnya boleh-boleh saja ya tatkala ada hajat ya, seperti karena panas yang sangat terik. Demikian juga dalam hadis yang mulia ini kita dianjurkan untuk menjalankan asbab-asbab yang bisa menambah khusyuk dalam sholat. Kita disyariatkan untuk menjalankan asbab-asbab yang bisa membantu kita khusyuk dalam sholat. Ya. Kalau tadi kisahnya ambijaniyah, hadiah dari Abu Sufyan dikembalikan oleh Rasulullah SAW, karena tadi mengganggu kekhusyuan salat beliau. Dalam hadis yang kita baca sekarang ini adalah dari segi apa? Cuaca. Cuaca yang ekstrim itu akan bisa mengganggu kekhusyuan dalam salat. Sangat terik, sangat panas. Ya, sehingga Rasulullah SAW nunggu dingin, menunda. Abridu bi salati. Tunda salatnya. Ya. Sampai apa? Sampai reda. Karena kalau masih panas, kemudian sholat, maka akan bisa menimbulkan hilang kekhusyuan. Ya, akhirnya orang ketika terlalu panas apa? Mengkipas-kipas. Ya, subhanallah. Atau menginginkan sholatnya cepat-cepat, sudah enggak khusyuk, enggak konsentrasi. Kenapa? Karena begitu panasnya cuaca. Ya Masya Allah, kalau di tempat kita panas di saat sholat zuhur, ya itu tidak sampai lantainya itu masih tersisa panasnya. Ya. Tidak sampai lantainya itu masih tersisa panasnya. Yang sampai seperti para sahabat harus membuka pakaian-pakaian mereka, kain-kain mereka untuk alas sujud. Ya, di tempat kita panasnya seperti apa? Enggak sampai seperti itu. Ya, di zaman Rasulullah SAW sudah ditunda, nunggu dingin. Sudah ditunda, diakhirkan sholatnya. Tapi ternyata masih ada bekas panas di lantai. Ya, berarti ketika sebelum itu, ya lebih panas lagi tentunya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk ditunda. Demikian juga tatkala dingin. Dingin sekali luar biasa. sampai di bawah 0 derajat misalkan. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mempercepat. Ya, yang penting sudah masuk waktu azan salat subuh, maka diusahakan untuk dipercepat salatnya untuk menjaga hawa dingin tadi. Karena kalau mau ditunda, kalau mau diundur seperti biasa, maka ya akan terasa dingin yang menyiksa kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya, sehingga dalam hadis yang mulia ini perhatian yang begitu besar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Perhatian Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW seorang yang sangat rahmat dan sayang kepada hamba Allah Azza wa Jalla. Ya, kepada umat Islam. Rasulullah SAW lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Ya, Rasulullah SAW lebih sayang kepada kita daripada diri kita. Ya, kadang diri kita enggak sayang sama kita. Ya, kadang kita menzalimi diri-diri kita. Kadang kita ya melakukan kezaliman-kezaliman terhadap diri kita. Sementara Rasulullah SAW menginginkan keselamatan kita semuanya. Ya, jadi kembali ke sini, Nabi alaihi salatu wassalam adalah Nabi rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW sampai dalam urusan seperti ini, beliau memiliki perhatian yang besar. Masalah sholat lebih-lebih, karena sholat itu adalah ya inti komunikasi hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, khusyuk di dalam sholat itu adalah inti dalam seorang hamba berkomunikasi, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga asbab-asbab yang bisa menghalangi seorang hamba dari kekhusyuan itu Rasulullah SAW perintahkan agar kita menjauhinya. Termasuk tadi masalah sejadah. Kemudian termasuk cuaca. Ya, cuaca yang panas untuk ditinggalkan juga. Ya, diakhirkan. Demikian juga, ya, kalau kita lagi buang hajat, menahan buang hajat ketika sedang sholat, maka hendaknya kita batalkan. Ya, la sholata bihadrati tu'ami wa la wa huwa yudafi'uhul akhbathain. Tidak ada sholat bagi orang yang sudah hadir makanan di depannya sementara dia sudah berkeinginan untuk makan. Dan tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang air besar, buang air kecil di dalam sholat. Ya, sehingga orang-orang yang menahan dua hajatnya, hajat jalan depan, hajat jalan belakang, maka itu hendaknya sholatnya dibatalkan. Karena itu akan mengganggu kekhusyuan seorang hamba di dalam sholatnya. Nah, Masya Allah, ini diantara barakallahu fikum bentuk perhatian Nabi alaihi salatu wassalam agar kita menjaga kekhusyuan di dalam sholat kita. Kemudian dalam riwayat yang lainnya yang tadi saya bacakan, kenapa kita disuruh menunda sholat di saat siang hari terik, panas matahari terik? Ya, kata Rasulullah SAW, fa inna syiddatal harri min faihi jahannama. Karena terik yang panas itu di siang hari, itu adalah uapnya neraka jahannam. Uapnya neraka jahannam. Masya Allah. Ya, hal ini menunjukkan jahanam ini sudah ada. Jahanam sudah ada. Ya. Dalam keadaan apa? Dalam Al-Qur'an sering Allah Azza wa Jalla menyebutkan uiddat lil kafirin. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk orang-orang kafir. Ya, demikian juga di sini Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwasanya jahanam itu kadang memiliki uap yang uapnya bisa sampai ke dunia. Ya, yakni tatkala panas yang sangat terik di musim panas. Fa inna syiddatal harri min faihi jahannama. Karena terik yang sangat panas itu adalah uap dari neraka jahannam. Ya, Masya Allah, ini yang barakallahu fikum menjadikan kita meyakini, ahlu sunnah meyakini bahwasanya neraka jahannam itu sudah ada sekarang. Ya, demikian juga al-jannah surga, demikian juga. Ya, cuma kita tidak mengetahuinya karena barakallahu fikum itu adalah termasuk beriman dengan perkara gaib. Baik, kemudian kita baca hadis yang sesudahnya. Qala rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala saririn. Aku pernah masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berada di atas sarir, ranjang tempat tidur. Marmulin bi syariltin. Ya, ranjang yang di situ ada anyaman-anyaman daun-daun kurma. Ya, ranjang yang terbuat anyaman-anyaman dari daun-daun kurma. Masya Allah. Ya. Yang mana ikhwatal iman azanallahu yakum, kalau di tempat kita mungkin apa namanya? Kayak tikar begitu. Ya. Dan ini tempat tidurnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Kondisinya begitu sederhana. Tahta rasihi wisadatun min adamin hashfuha lifun. Ya, dan di bawah kepala beliau alaihi salatu wassalam itu ada bantal yang terbuat dari kulit. Ya, dalam keadaan isinya ini ya yang untuk barakallahu fikum membuat lebih tebal itu leaf. Ya, wallahu alam bisawab. Ana enggak tahu apa makna daripada leaf. Di sini yang jelas ada isinya. Bantal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ma baina jildihi wa baina sariri thawbun. Antara kulit Rasulullah SAW dan ranjang beliau itu ada pakaian. Jadi, begitu sederhananya tempat pembaringannya Nabi SAW. Ya. Mungkin kalau kita suruh tidur seperti itu di tempat ranjang model seperti itu setiap hari, mungkin kita enggak mampu. Masya Allah. Ya. Dalam keadaan Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin negara, pemimpin umat. Masya Allah. Tapi begitu sederhananya kehidupan beliau, begitu bersahaja, ya, begitu zuhudnya. Qala fadakhala alaihi Umar fabaka. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk menjumpai Rasulullah alaihi salatu wasalam, lalu Umar radhiyallahu anhu menangis. Ya, Umar seorang yang terkenal pemberani, terkenal ya tegas. Tapi ketika melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, beliau menangis. Iya. Beliau terenyuh. Tidak tega melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang hidupnya begitu atau begitu sederhana. Ya. Kata Umar radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yabkika ya Umar?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Ya. Kata Umar radhiyallahu anhu, qala amma wallahi ma abki ya Rasulullah alla akuna a'lamu annaka akrama annaka akramu 'ala Allah min Kisra wa Qaisar. Ketahuilah demi Allah, ya wahai Rasulullah, aku tidaklah atau tidaklah membuat aku menangis wahai Rasulullah, ya itu agar saya ini tidak mengetahui, ya, bahwasanya engkau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah daripada Kisra dan Kaisar. Kisra dan Kaisar. Siapa itu Kisra? Kisra itu adalah pemimpin negeri Persia, raja negeri Persia. Ya, Masya Allah, negeri Iran kalau sekarang ini masih ada. Dalam keadaan apa? Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Anda wahai Rasulullah lebih mulia daripada Kisra dan Kaisar. Ya. Fahuma ya'ishani. Dan keduanya dalam keadaan menjalani kehidupan ini, fima ya'ishani fihi minad dunya. Dalam apa yang mereka bermewah-mewah, hidup bermewah-mewah di dalamnya dari kenikmatan dunia. Ya, padahal mereka kafir, Kisra dan Kaisar. Pemimpin negeri Romawi, Kaisar, dan pemimpin negeri Persia, Kisra. Wa anta ya Rasulullah bil makanil ladzi ara. Sedangkan Anda wahai Rasulullah itu berada di tempat yang saya lihat seperti ini. Masya Allah. Kondisinya apa? Memprihatinkan. Padahal Anda lebih mulia di sisi Allah. Apa jawab Nabi alaihi salatu wasalam? Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, "Ama tardo ya Umaru an takuna lahumud dunya wa lanal akhiratu?" Tidakkah engkau ridho wahai Umar kalau mereka itu mendapatkan kenikmatan dunia sedangkan untuk kita, untuk Nabi dan kaum muslimin itu akan mendapatkan kenikmatan akhirat? Ya, tidakkah engkau ridho demikian wahai Umar? Qultu bala ya Rasulullah, kata Umar, tentu wahai Rasulullah. Qal fa innahu kadzalik. Ya, maka sesungguhnya itu demikian perkaranya. Bahwasanya untuk mereka dunia dan segala isinya. Orang-orang kafir. Ya, untuk kaum muslimin, untuk Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin itu akhirat dan segala kenikmatannya. Hal ini menunjukkan apa? Bahwasanya dibentangkannya dunia kepada orang-orang kafir itu bukanlah tanda kalau mereka itu adalah berada di atas kebenaran. Dibentangkannya dunia kepada mereka bukanlah tanda kalau mereka ini adalah orang-orang yang Allah cintai. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man lam yuhib." Ya. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan juga orang yang tidak Allah cintai. Ya. Hatta orang-orang kafir Allah kasih dari kenikmatan dunia. Ya. Adapun kalau ilmu, ya. Wa anna Allah lam yu'til ilma illa man yuhib. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Ya, dan tidaklah Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat ilmu kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Jadi, kalau memiliki dunia dan kekayaannya, ya, itu bukan untuk jadi kebanggaan atau menjadi tanda kalau mereka berada di atas al-haq. Seperti ini yang sering digembar-gemborkan sama orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir merasa mereka itu berada di atas al-haq. Kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka. Buktinya ketika mereka kaya-kaya. Mereka bisa merajai dunia. Tidak. Ya, bukan itu standar. Ya, zujina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina aman. Dibikin indah kepada orang-orang kafir. Ya. Kenikmatan-kenikmatan kehidupan dunia, perhiasan-perhiasan dunia. Ya, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Ya, akan tetapi orang-orang yang bertakwa itu nanti di akhirat jauh di atas mereka pada hari kiamat. Orang-orang yang bertakwa berada di surga. Yang illiyin, yang sangat tinggi. Sementara orang-orang kafir berada di neraka. Ya, di asfala safilin. Tempat yang sangat rendah. Masya Allah, sehingga Demikian keadaannya. Ya, bukan berarti ketika mereka berada di atas kenikmatan dan kemewahan, mereka berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Tidak. Ya, akan tapi standar adalah standar kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Kembali kepada hadis yang mulia ini, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan di sini, ya, hendaknya kita meridhoi apa yang Allah tetapkan untuk kita kalau dalam urusan dunia. Ya. Adapun ya, dunia memang kadang dibentangkan kepada orang kafir. Ya, adapun ketika kita mungkin disempitkan dunia kita, hendaknya kita bersabar. Ya, yang penting kita berharap dan ridho untuk mendapatkan al-jannah. Ya. Rasulullah SAW menghibur Umar radhiyallahu anhu, "Ama tardo ya Umaru an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Tidakkah engkau ridho wahai Umar kalau dunia ini memang buat mereka dan untuk kita kaum mukminin itu akhirat? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, saya ridho. Karena memang wah, Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri." Dunia itu adalah penjara bagi kaum mukminin. Ya, dan dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Ya, kaum mukminin itu terpenjara di dunia. Banyak rambu-rambu yang membuat kaum muslimin itu harus menahan diri. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ini ibaratnya penjara buat kaum mukmin. Begini ada larangan, ke sana ada larangan, berbuat ini ada larangan, berbuat begitu ada larangan. Ya, ini dunia. Adapun nanti di surga, bagi kaum mukminin enggak ada apa-apa yang terlarang. Ya, tidak ada sesuatu yang terlarang bagi kaum mukminin nanti di surga. Sehingga kaum mukminin harus bersabar. Ya. Tatkala di dunia ini mendapatkan banyak larangan-larangan karena memang ini lagi di penjara. Ya. Adapun kehidupan sejati, tempat tinggal sejati itu nanti di akhirat, di surga insyaallah bagi kaum mukminin. Yang mana di sana sudah enggak ada larangan apapun. Ya, lahum ma yasyauna fiha. Buat mereka apa saja yang mereka inginkan di surga. Ya, buat mereka kaum mukminin apa saja yang mereka inginkan. Ya, nas'alullah al-jannah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla kenikmatan surga. Adapun bagi orang kafir, dunia ini adalah surga buat mereka. Ya, Masya Allah. Itu surga buat mereka. Tatkala nanti di akhirat mereka akan diazab dengan azab yang sangat-sangat pedih, maka dunia ini adalah ibaratnya surga buat mereka. Ya, masih mereka masih bisa begini, masih bisa begitu. Ini surga buat mereka. Adapun kalau nanti di akhirat mereka akan diazab di dalam api neraka. Fa subhanallah, sehingga nah ini kondisi orang-orang kafir bermegah-megahan di kehidupan dunia, ya, agar kita tidak silau, agar kita bisa, ya, barakallahu fiikum, bersabar dan tabah. Karena itu memang buat mereka di dunia. Ya, adapun kaum mukminin, fa insyaallah nanti kenikmatan yang sejati adalah di surga. Maka Rasulullah SAW menghibur Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan kita semuanya, ya, agar kita ridho dengan apa yang Allah sediakan nanti di sisinya di al-jannah. Tapi ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik kepada kita untuk bisa terjaga dari berbagai macam fitan di kehidupan dunia, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam al-jannah. Naqifuna, kita lanjut bi'idna di waktu yang akan datang. Allah alam suhab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.